Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan kembali untuk bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Syarh Sunnah. Lah kita baca matan dari kitab Syarh Sunnah. Kita akan masuk pada pembahasan demi pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari. Kita baca keterangan dari beliau. Qala Syekh Shalih Fauzan, la yakhruju ahadun min ahli al-qiblati min al-islam illa birtikabi naqidin min nawaqid al-islam ma'rufah wa yazulu 'udruhu. Radikan kalimat beliau, tidaklah seorang muslim keluar dari Islam, murtad bahasa kitanya tadi kami telah sebutkan, kecuali disebabkan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman. Naqidun min nawaqidil Islam. Melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman. Wa yazulu 'udruhu, dan telah hilang hal-hal yang menghalanginya untuk dikatakan padanya dia telah kafir. Ada dua pembahasan di sini. Pembahasan pertama adalah perbuatan yang membatalkan keislaman. Yang kedua, tidak ada udzur, alasan yang menghalangi untuk ditegakkan hukum kufur kepada orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perlu kami sampaikan sebagai keterangan tambahan agar mudah difahami. Asy-Syaikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin di antaranya dalam kitab Syarhul Umat Al-I'tiqad, beliau menyebutkan tentang beberapa pembahasan. Di antaranya pembahasan tentang yang kita sedang sebut, kekafiran secara umum dan kekafiran secara per individu. Kalau kita mengatakan siapa yang melakukan ini maka dia kafir, ini hukum umum. Siapa yang mengucapkan kata-kata ini maka dia kafir, ini hukum umum, menghukumi perbuatan dan ucapan manusia secara umum. Boleh. Dan begitu syariat dalam menjelaskannya. Yang kedua, menghukumi kekafiran secara ta'yin, secara per individu. mengatakan kamu kafir. Kamu melakukan ini, kamu kafir. Langsung ke orangnya. Ditunjuk hidung, kamu kafir. Padahal aslinya dia muslim. Aslinya dia muslim. Namun kemudian diarahkan kepadanya julukan kekafiran, kamu kafir. Ini butuh rinci. Tidak semudah yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah al-wasf, menyebut kekafiran dengan sifatnya. Siapa yang begini-begini maka dia kafir. Seperti yang tadi kita sebutkan sebelum maghrib, siapa yang menolak ayat Al-Quran maka dia kafir. Siapa yang menolak hadis Nabi maka dia kafir. Bahkan ada 10 hal. Siapa yang istihza menghina salah satu ayat atau menghina salah satu sunnah Nabi maka dia kafir. Ini umum. Tetapi ketika berkaitan dengan individu seorang muslim yang hendak dituduhkan atau disematkan badannya kekafiran, maka disitu harus dengan rinci. Tidak boleh kita gegabah. Ada hal-hal yang menghalangi. Walaupun dia mengatakan perkataan kekafiran, betul, ucapan itu ucapan kekafiran, tetapi orangnya ini jahil umpamanya. Akan kita sebutkan nanti. Sehingga menghalangi kita untuk tergesa-gesa mengatakan, wahai kafir, hati-hati. Kena pasal disebutkan dalam hadis, man rama li akhihi bil kufri wa laysa huwa kafir farji ila qailihi aw fi ma'na. Barang siapa yang menuduhkan, mensematkan, mengarahkan kepada saudaranya seorang muslim tuduhan kekafiran dengan mengatakan ya kafir, wahai kafir, dan ternyata dia itu bukan kafir, farji ila qailihi, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduhnya. Maka perhatikanlah, akan kami sampaikan beberapa pembahasan penting. Disebutkan hal ini oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin dalam syarah kitab Usulul Thalatha. Di sana ada hal-hal yang menghalangi seorang walaupun dia melakukan kekufuran, tetapi menghalangi untuk kita mensematkan padanya kekufuran itu. Di antara beberapa sebab yang bisa kita sampaikan adalah yang pertama adalah al-jahlu. Al-jahlu, kebodohan. Orang tidak tahu. Secara ilmu dia tidak tahu kalau perbuatan itu perbuatan kekufuran. Misal mengolok-olok lihyah, umpamanya. Mengolok-olok celana di atas mata kaki nggo guyonan. Apa kemudian kita katakan kamu kafir begitu? Bisa jadi dia tidak tahu kalau itu satu hal yang mengkafirkan. Mungkin dia tidak tahu kalau itu adalah bagian dari ajaran Nabi. Orang jahil, bodoh. Sebagaimana dulu di zaman Nabi pernah terjadi. Dibawakan hadis ini dalam kitab Tauhid. Kunna hudatsau ahadin bikufrin. Kami di waktu itu baru keluar dari kekafiran. Baru keluar dari kesyirikan. Artinya beliau ini sahabat yang baru masuk Islam. Baru keluar dari kesyirikan yang mendara daging. Yang bertahun-tahun yang dilakukan oleh mereka. Baru masuk Islam. Yakni belum mengerti ilmu dengan mendalam. Bahasa lainnya, ada kebodohan pada para sahabat yang baru masuk Islam. idh mararna bisidratin, ketika itu kami bersama Rasul sedang melintasi satu pohon sidrah. Kalau kita ini pohon bidara. Satu pohon. Yang pohon itu oleh kaum musyrikin ingat memorinya kembali ke masa masih musyrikin. Mereka mengatakan, ij'alana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, wahai Rasulullah, jadikanlah, bikinkanlah untuk kami dhatu anwat, satu pohon yang diistilahkan dengan dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki pohon dhatu anwat. Pohon dhatu anwat itu pohon syirik. Pohonnya ya bukan syirik, orangnya yang syirik. Masa wit-wit syirik, Pak? Enggak. Kesyirikannya di sebelah mana? Dulu kaum jahiliyah sukanya menaruh senjata di pohon tersebut. Anwat itu cantelan bahasa kitanya. Digantung senjata-senjata itu. Nah, senjata kalau sudah digantungkan di pohon itu akan memiliki kekuatan begini, begini, begini. Dan itu adalah bagian dari kesyirikan. Syirik akbar. Maka Rasul di waktu itu tidak langsung kamu musyrik, kamu kafir, tidak. Tetapi Rasul menasihati dengan nasihat yang tandas ilmu. Laqad qultum, sungguh kalian telah mengatakan kata-kata supaya mereka paham kata-kata itu kata-kata syirik. Laqad qultum, sungguh kalian telah mengatakan sebagaimana kaum Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana alihatan ka ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, bikinkan bagi kami tuhan selain Allah sebagaimana mereka itu memiliki banyak tuhan. Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa untuk dibikinkan tuhan-tuhan sebagaimana kaum musyrikin memiliki tuhan-tuhan. Ini kesyirikan. Kalau ada orang minta, saya ingin punya tuhan selain Allah. Wah, kalau ini vulgar, Pak. Orang langsung menghukum, oh berarti kamu musyrik. Punya tuhan selain Allah. Tapi ketika sahabat itu mengatakan ij'alana dhatan wat kalam kamalum dhatu anwat, bikinkan bagi kami pohon dhatu anwat seperti mereka memiliki pohon dhatu anwat. Ini kadang kalau orang tidak faham, ini bentuk menuhankan kepada selain Allah azza wajalla. Orang bodoh belum paham. Maka Nabi tidak langsung serta-merta menyematkan mereka itu musyrikin dan kafirin, murtad dari Islam. Tetapi diberikan ilmunya. Bisa dipahami hadirin? Nah, zaman kita sekarang ini, orang itu tertipu. Ada dukun hitam, ada dukun putih. Dukun hitam yang bajunya serba hitam. Dukun putih yang jubahnya putih, imamahnya putih, sampai tembok rumahnya juga catnya putih, Pak. Dukun putih. Orang zaman sekarang ini kalau datang ke dukun putih, yakni wong pinter atau disebut dengan kiai, orang tidak merasakan itu adalah perdukunan. Orang tidak menyangka itu adalah bentuk kesyirikan. Lah wong kiai kok mengana begur jaluk wedang dipotoli, Pak. Padahal itu ada praktek-praktek kesyirikan-kesyirikan yang dia tidak paham bahwa itu adalah bentuk kesyirikan. Yang dia tahu wong itu dukun kok, wong pinter. Kalau seperti ini jahil atau bukan jahil? Jahil orang ini. Kita tidak langsung serta-merta kamu mau syirik, tidak. Karena dia jahil. Para ulama menyebutkan orang itu yu'allam, diajari ilmu sampai dia paham. Kalau dia paham dan ternyata tetap melakukannya, ini perkara lain. Bisa jatuh dia pada kesyirikan dan murtad. Wahagadha kaum muslimin. Jahil itu banyak di antara umat Islam yang tidak tahu ternyata adalah bentuk kejahilan. Sekarang ini orang sholat menghadap kuburan atau di samping kuburan atau duduk lama di kuburan, berdoa di sana, meminta di sana. Orang yang jahil tidak tahu kalau itu adalah perbuatan haram. Apalagi itu perbuatan syirik. Haram saja belum tahu, Pak. Bagi mereka itu adalah sebuah amal soleh. Ibadah di kuburan itu amal soleh. Padahal itu dilarang dalam agama. La taj'alul quburo masajida. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Tempat ibadah. Tidak boleh. Tapi bagi mereka melakukan safar dengan biaya sekian-sekian, justru mencari kuburan yang apa? Kuburan sembarangan kuburan atau kuburan yang diagungkan? Kuburan yang diagungkan. Gak akan mau bayar sekian ratus ribu kuburannya cek-cek, Pak. Di sisi apa orang dikenal lah, orang kepengin. Tapi begitu disebut kuburannya Sunan ini, wah, orang langsung tertarik. Kuburannya Ki Ageng ini, wah, kuburan ini. Mereka menganggap ibadah pada itu sesuatu yang haram. Apalagi dikatakan itu syirik. Oh, mereka tidak paham itu. Karena itu jangan gegabah kita sembarangan mengatakan musyrikin sebis kae musyrikin kabeh. Wah, japah. Wong bodoh-bodoh melas. Wong niate nek wis 40 jarak kubur jerek hajine wong cilik. Ping 40, Pak. Hajine wong cilik lha siki haji mang Saudi tuli 30 tahun berikutnya baru berangkat, Pak. Ya siki jarak pelah. Setahun pindo apa ping telu kan 40 kali sudah selesai hajine wong cilik. La haula wala quwata illa billah. Dan di sana, di tempat-tempat kuburan itu ada tour leader-nya yang bercerita tentang kuburan ini siapa, dengan berbagai macam keistimewaannya, dan orang tersedot untuk berdoa di situ. Dan mereka tidak tahu kalau itu adalah bentuk apa? Kesyirikan. Tidak tahu. Tour leader-nya cerita, ada orang begini ini datang dan ternyata dia jadi pejabat. Datang orang dari ini. Dia ternyata sekarang jadi bisnismen yang sukses. Sehingga keramat sekali kuburan ini. Monggo bapak donga teng riki ben pada sugi. Wah. Apa langsung disematkan mereka musyrikin? Tidak. Rinci. Khawatirnya mereka anjalin. Bodoh. Dianggap itu ibadah. Dianggap itu amal saleh, padahal itu adalah bentuk kesyirikan. Itu yang pertama, al-jahlu. Yang kedua, kaum muslimin, yang disepakati oleh para ulama kita adalah al-khata'. Seorang melakukan sesuatu karena kesalahan tanpa sengaja. Kalau bahasa kitanya keprucut. Ngertos maknanya dengan? Bukan ngertos yang diki? Bahasa Arabnya sabqul lisan. Sabqul lisan. Lisan ini mendahului akalnya. Misal seperti disebutkan dalam hadis. Orang yang safar dengan menaiki kuda, pakaiannya, makanannya ada di punggung kuda tersebut. Satu saat dia istirahat, ternyata dia terlelap sebentar, kudanya sudah menghilang. Qad aisa minhu. Dia cari-cari kudanya itu dan bekalnya kemana-mana enggak ketemu. Akhirnya dia putus asa. Fattaja'a fi dhilliha. Kemudian dia tidur di pohon itu lagi nunggu mati. Karena anda mungkin melanjutkan lagi jalan kaki masih jauh. Kembali ke kampungnya juga masih jauh. Bekalnya sudah habis. Tunggu mati selas. Turu baik nek. Ngadak mati. Putus asa yang luar biasa. Idhuwa biha. Ternyata ketika dia terbangun. Kudanya sudah ada di sampingnya. Perbekalannya masih lengkap. Gembira sekali. Fa'akhadha bi khitamiha. Dia pun memegang tali kekangnya. Dia mengatakan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, tetapi salah ngomong. Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya salah ngomong. Hukumnya apa Pak niki? Kafir mboten? Kafir, ucapan itu ucapan kekufuran. Masya Allah hambanya, dia sebagai Tuhannya Allah, ngawur Pak. Rasul mengatakan, akhto'a min syiddatil farah. Akhto'a, orang ini salah. Karena saking gembiranya. Tidak disematkan kekafiran kepada orang ini, tapi disematkan dia salah. Nah, ada banyak orang-orang yang berkata-kata yang karena kebodohan atau karena kesalahan. Misal, ini berkaitan dengan ahlul ijtihad. Idza ijtahada al-hakim fa nasaba falu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ada seorang ahlul ijtihad berijtihad. Dua kemungkinan. Jikalau ijtihadnya benar maka mendapatkan dua pahala. Jikalau ijtihadnya salah maka dia mendapatkan satu pahala. Tapi dia salah. Tetap dikatakan akhto'a, dia salah. Mendapatkan satu pahala dari ijtihadnya dia. Hasil ijtihadnya salah tetap salah. Tidak boleh diikuti. Namun tidak kemudian disematkan padanya kekafiran. Misal dalam hal halal haram. Ya, seorang berijtihad dengan ilmunya mengatakan ini halal. Ahlul ijtihad dengan ilmunya sudah hati-hati, tidak gegabah. Tapi salah dalam ijtihad. Menyalahi hukum syar'i, menyalahi al-haq. Apakah kemudian dia dikatakan menghalalkannya haram dan disematkan padanya kekafiran? Jawabannya tidak. Dia salah. Karena tidak ada kesengajaan dari seorang alim ini sengaja-sengaja menyelisihi hukum syar'i. Tidak ada. Bisa dipahami hadirin? Ini salah. Kesalahan tanpa sengaja. Disebutkan itu dalam Al-Quran. Walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Walaysa alaikum junah. Tidaklah dianggap berdosa seseorang yang fima akhta'tum bihi, dalam hal yang kalian salah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi akan dikatakan berdosa jika itu dilakukan dengan sengaja. Wahagadha, kadangkala kita salah keperucut ngomong, sabkul lisan. Kadangkala ada orang yang jahil. Kadangkala ada orang yang ini dan itu. Sehingga ini yang menghalangi untuk seorang dikafirkan. Karena bisa jadi dia itu jahil. Atau yang kedua khotok, salah. Yang ketiga kaum muslimin, kita lengkapi dengan cepat. Waktunya tinggal sedikit. Adalah al-ikrah. Terpaksa. Seorang dipaksa untuk mengatakan kata-kata atau berbuat perbuatan kekufuran. Ini perbuatan kekufuran. Seperti keluarga Ammar bin Yasir. Ibunya dibunuh, babaknya dibunuh. Ammar ini diancam dengan pembunuhan juga. Hadirin yang kami muliakan, di saat itu Ammar bin Yasir mengatakan kata-kata kekufuran dengan lisannya, tetapi hati tidak akan bisa dipaksa. Turunlah ayat yang berkaitan dengan beliau ini di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang dia man kafara billah, barang siapa yang dia kafir kepada Allah setelah tadinya beriman, maka ini disebut murtad. Illa man ukriha, kecuali seorang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya penuh dengan keimanan. Hati tidak ada yang bisa memaksa. Yang dipaksa adalah apa? Anggota badan. Ini berkaitan dengan beliau. Walakin man syarha bil kufri sadran fa alaihim hadab min Allah. Akan tetapi barang siapa yang dia hatinya lapang untuk mengatakan kata-kata kekufuran, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah Azza wa Jal dan azab yang sangat besar. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106. Para ulama merinci kaum muslimin, yang disebut dengan ikrah, pemaksaan, itu sejauh mana? Kita baca keterangan para ulama kita. Wa min adh-dhabit al-ikrah, di antara ketentuan-ketentuan seorang dikatakan mukrah, terpaksa mengucapkan kata-kata atau berbuat perbuatan kekufuran, adalah ayyaqa'a bisabibi tahdid, adanya ancaman yang nyata. Ancaman tersebut bisa berbentuk al-qatl, pembunuhan. Ancaman itu bisa berbentuk tahdid, penyiksaan. Aqad adwin min adaihi, atau dipotong salah satu di antara anggota tubuhnya. Bil fi'li, dengan ancaman yang nyata, sudah ada eksekusinya, ada laras panjangnya atau ada senjatanya, nyata betul ancaman itu. Walaysa mujarrad bi tahdid lafzi, bukan hanya paksaan dengan tangan. Kamu nanti kalau enggak mau, hanya sekedar lisan saja, itu belum. Tapi kalau sudah, kamu tak tembak kamu. Nah, ini sudah posisinya ikrah betul, terpaksa betul. Mana yang lebih afdal? Bersabarkah sampai mati, atau terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran dalam rangka untuk menyelamatkan jiwanya? Semua itu kembali kepada kekuatan iman. Dulu di zaman orang-orang sebelum kita, orang-orang yang beriman di zaman dulu ditangkap. Yuqad bir rajul, seorang mukmin ditangkap. Fayuhfaru lahu fil ard, dibikin galian lubang ke dalam setengah badan. Yuqta bil minshar, didatangkan gergaji. Tuduh ala ra'sih, diletakkan gergaji itu di atas kepalanya. Disuruh murtad dari agama, mengikuti Rasul, kembali kepada agama nenek moyang. Kalau tetap mukmin, beriman kepada Rasul yang ada di waktu itu, akan digergaji. Mereka tetap. Falam yarudduhum dhalika an dinihim, kata Nabi. Ancaman itu tidak menyebabkan mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tetap isi qamah. Yuj'al nisfain, akhirnya digergaji. Terbelalah kepalanya dan tubuhnya menjadi dua. Wayumshatu bi amshatin min hadid. Ada yang disisir dengan sisir dari besi yang runcing. Maduna lahmihi min azamih, sehingga terkelupas antara daging dengan tulangnya. Sakit tidak itu, Pak? Sakit sekali. Jangankan jarum yang kecil aja sakit. Ini apalagi disisir. Jadi abon berarti, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Kayak apa rasanya? Sisir. Ma yurdum dzalik an dinihim. Hal itu di dalam menyebabkan mereka murtad. Ini keimanan yang sangat kokoh sekali. Tapi kalau seandainya orang itu terpaksa melihat temannya begitu, takutan. Akhirnya dia berkata, atau akhirnya dia melakukan perbuatan kekufuran. Tapi hatinya tidak bisa dipaksa, tetap iman, tetap iman. Ini juga menghalangi untuk seorang dikatakan padanya kafir. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Yang berikutnya kita percepat pembahasannya adalah at-ta'wil. At-ta'wil bahasa Arab, ta'wil itu satu kata yang bisa memiliki dua makna atau tiga atau bahkan empat. Ta'wil ini pembahasan dalam kutubul aqidah, misalnya dalam bab asma sifat. Orang mengatakan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala, yadun diterjemahkan kekuasaan, istiwa diterjemahkan istaula, wajhun diterjemahkan ridho. Ini namanya ta'wil. Orang melakukan ucapan kekufuran, tetapi ada ta'wil di sana. Mungkin ini, mungkin itu. Kata-katanya menunjukkan kepada kekufuran, menolak nama, menolak sifat. Tetapi ternyata ada ta'wil di sana. Ini pembahasannya rinci dalam babnya tentunya. Yang berikutnya yang kita sampaikan adalah at-taklid. Seorang hanya taklid. Kamu mengatakan begini, iya saya dengar guruku mengatakan begitu, aku pun ikut. Taklid. Apa itu taklid? Ittiba'ul ghair bila dalil. Mengikuti orang lain tanpa dalil. Ittiba'ul ghair bila dalil. Nah, kalau orang itu taklid, dia tidak tahu permasalahan dengan rinci, maka kita tidak bisa mengatakan orang ini kafir. Oh, dia tahunya begitu, ya begitu. Misal seperti di negara kita banyak orang yang pemahamannya Asy'ariyah. Menetapkan nama dan sifat Allah hanya 20 karena mereka tercampur dengan pemahaman Maturidiyah. Apa kemudian kita mengatakan mereka kafir? Tidak. Kenapa? Karena kita yakin mereka itu hanya ikut-ikutan saja. Dibodohi oleh guru-guru mereka. Ini menghalangi. Jangan kita bermudah-mudahan kemudian mengatakan mereka kafir. Ini kamu menolak nama Allah. Nama Allah itu 99 nama. Sifat Allah lebih daripada itu. Karena semua nama pasti mengandungi sifat. Dan tidaklah semua sifat itu menunjukkan kepada nama. Berarti sifat lebih banyak daripada nama. Adapun nama Allah sebutkan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Faman hafadha dakhala jannah. Allah itu memiliki nama 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, mengimaninya, mengamalkan kandungan-kandungannya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Rasul mengatakan 99, kamu mengatakan 20. Dikemanakan yang lainnya? Ditolak apa? Wah, ini penolakan terhadap nama Allah, berarti dia kafir. Kamu kafir. Wah, banyak orang yang kafir nanti, Pak. Karena mayoritas kaum muslimin fahamnya apa? Asy'ariyah di negeri kita. Dalam bab asma sifat, mayoritas mereka Asy'ariyah. Jangan. Kalau kamu bicara hukum umum, monggo. Menolak nama Allah, mengingkari nama Allah, itu bentuk kekafiran, monggo. Tapi adapun per individunya, jangan gegabah. Karena bisa jadi dia jahil. Saya tahunya 20, Mas. Kawit bian cilik ya 20. Nah, karena mereka tahunya itu. Nah, sekarang ada ilmu baru apa? 99. Ini bukan ilmu baru, ini ilmunya Rasul. Lebih lama daripada ilmu kamu. Baru dia menyadari, oh berarti saya salah selama ini. Hah, berarti selama ini dia meyakini 20 karena bodoh, karena taklid, karena dia tidak bisa kita sematkan kekafiran serta-merta. Bisa dipahami hadirin? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin, kita kembali kepada pembahasan kita. Hal-hal yang menyebabkan kafir pelakunya. Qala Syekh Shalih Fauzan. Qaluhu hatta yarudda ayatan min kitabillah. Ucapan Imam Al-Barbahari bahwasanya seorang muslim tidaklah dikeluarkan dari Islam kecuali jika dia melakukan beberapa hal berikut ini. Di antaranya mengingkari satu ayat dalam Al-Quran. Orang mengatakan, saya tidak yakin dengan berita ini dalam Al-Quran. Satu ayat. Maka hukumnya kafir. Sebutkan dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian dari Al-Quran dan mengkafiri sebagian yang lain? Sebagian yang dikafiri seayat dua ayat, apalagi kalau 50% dari Al-Quran. Allah sebutkan, ulaikumul kafiruna haqqa. Mereka lah orang yang kafir secara hakiki. Mengingkari Al-Quran total, ya kafir berarti, Pak. Mengingkari sebagian juga kafir. Kenapa? Karena hakikatnya dia tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini. Beliau mengatakan, idza jahada al-Quran aw ba'dahu. Apabila seorang mengingkari Al-Quran atau mengingkari sebagian dari ayat Al-Quran. Awi sunnat sahihata aw ba'daha. Atau seorang mengingkari sunnah Nabi secara total atau mengingkari sunnah Nabi sebagian. Waspadalah dengan ingkaru sunnah. Orang yang mengingkari sunnah. Mereka menamakan diri mereka Qur'ani. Kami hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak ada keraguan padanya. Adapun kalau sabda Nabi penuh dengan keraguan, maka kami tolak. La hawla wa la quwwata illa billah. Hukumnya apa? Kita kalau bicara umum, hukumnya kafir orang itu. Umum. Adapun kalau per individu, rinci tadi, Pak. Rinci. Kenapa kamu mengingkari sunnah Nabi? Apa syubhatnya? Jelaskan. Bantah. Terangkan. Bahwa mengikuti Nabi, menerima ajaran Nabi, mentaati Nabi, itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mentaati Nabi diperintahkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan, mayyutir rasul faqad ata'allaha. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Man ata'ani faqad ata'allah. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi menyatakan barang siapa yang mentaatiku, maka berarti dia mentaati Allah. Karena Al-Quran memerintahkan untuk mentaati Rasul. Maka bagaimana mungkin seorang memegangi Al-Quran ketika dia menolak sunnah, dalam keadaan Al-Quran mewajibkan untuk menerima sunnah. Maka mereka berdusta itu. Keyakinan ingkaru sunnah kafir. Disebutkanlah beliau. Menolak total atau menolak sebagiannya. Aw angkara syai'an minil Quran. Aw angkara syai'an minil sunnah. Menolak sesuatu dari ayat atau mengingkari sesuatu dari hadis, fada yuhkam alaihi biriddah, maka orang yang melakukan hal ini dihukumi dengan murtad. Kita sedang berbicara secara hukum apa? Umum, bukan hukum individu. Kalau hukum individu, berhati-hatilah. Ini kita sedang menghukumi umum. Kenapa dihukumi dia murtad? Orang yang tidak percaya kepada sebagian Al-Quran, tidak percaya kepada sebagian dari hadits Nabi, kenapa dihukumi murtad? Karena li'annahu mukadzibun lillahi walirasulihi. Dikarenakan dia ini mengatakan Allah dan Rasulnya berdusta pada ayat itu atau pada hadits itu. Dia tidak percaya, mengapa? Karena itu adalah berita bohong, berarti tuduhan dia. Siapa yang mengucapkan kata-kata itu? Allah Azza wa Jal. Berarti dia menuduh Allah berbohong. Hal itu hadith, berarti dia menuduh Rasul berdusta. Maka orang ini pun murtad. Wal'iyadu billah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana yang tadi kami telah sampaikan, beliau mengatakan, malam yakun jahilan, selama orang itu bukan orang yang jahil. Kalau tadi hukumnya umum, ini kafir, kafir, kafir. Tapi kalau orang, hati-hati, dia kafir, manakala dia bukan orang yang jahil. Karena kebodohan atau kejahilan menghalangi seorang itu disematkan padanya kekufuran. Sebagaimana tadi kami telah sampaikan di depan. Malam yakun jahilan au muqallidan. Selama orang itu bukan hanya muqallid. Kalau muqallid, yu'allam, ajarkan ilmu. Kamu mengikuti orang yang salah, Pak. Yang Anda ikuti tanpa dalil, yang Anda taklidi ini seorang yang sesat. Terangkan ilmu. Karena kebanyakan orang taklid. Mutaawwilan, atau orang yang takwil, bisa makna begini, bisa makna begitu. Fahada yubayyan lahu, maka ini diterangkan padanya yang benar dan dibantah yang batil. Takwil wa kaum muslimin, contohnya siapa? Khawarij. Khawarij itu yang rajih belum kafir. Ada dua pendapat di antara para ulama. Khawarij itu, ada di antara ulama kita mengatakan kafirnya mereka dengan lafaz hadis Nabi, yamruquna minad-din muruqu sahmin min ramiyah. Khawarij itu kelompok yang menyimpang jauh dari agama, melesat jauh meninggalkan agama. Sebagian melesatnya anak panah dari buruannya, yakni keluar berarti dari yang seharusnya. Sebagian ulama menyebutkan dengan dalil ini mereka kafir. Sebagian ulama mengatakan khawarij bukan kafir. Mereka adalah ahlul bughat, para pemberontak. Siapa yang mengatakan begitu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hum qaumun bughatun alaina aw fi mamana. Mereka itu khawarij yang ada di Nahrwan, yang ada di Harura, kemudian bertemu dengan pasukannya Ali di tempat namanya Nahrwan, terjadi perang besar. Perang Nahrwan antara Ali bin Abi Thalib, khalifah di waktu itu, melawan Khawarij. Sudah kita lewati pembahasan itu. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka bukan karena kekafiran. Kalau karena kekafiran, maka akan disita harta mereka, akan dibunuh semuanya, yang lari pun dikejar, yang luka pun, yang ini dan itu, dan anaknya ditawan sebagai budak, wanita mereka ditawan sebagai budak. Ali bin Abi Thalib tidak menyikapi Khawarij seperti itu. Karena mereka adalah kaum buhat alaina, orang yang buhat, memberontak. Mereka ini kaum muslimin membunuh Uthman khalifah, mengkafirkan sahabat, menghalalkan darahnya para sahabat. Bukankah ini adalah bentuk kekafiran? Mereka menggunakan ayat Al-Quran, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, inil hukm illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika mendengar mereka berucap kata-kata itu, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimatnya benar itu, tapi yang dimaukan adalah kebatilan, yaitu menyerang pemerintah kaum muslimin yang sah. Dengan ayat itu, apakah kemudian mereka dikafirkan? Mereka dikatakan ahlu ta'wil, orang-orang yang menta'wil, yang masih ada uzur. Mereka menyimpang bukan karena faktor kesengajaan ingin mengkafiri, ingin mengingkari agama, tapi mereka jatuh pada bid'ah ta'wil. Dan itu ada pembahasannya tersendiri. Sehingga apa yang tadi kami sampaikan kepada muslimin memberikan sebuah faedah bahwa ahli sunnah tidaklah bermudah-mudahan dalam mengkafirkan individu orang. Kalau ahli sunnah membahas hukum-hukum riddah, siapa yang begini maka dia murtad, siapa yang begini maka dia murtad, maka itu hukum umum. Akan kami sampaikan 10 pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Secara rinci kaum muslimin, para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab para ulama ada babu riddah, ada bab kemurtadan. Kalau dirinci sampai ratusan, sampai bahkan 400 hal yang bisa memurtadkan seseorang dari Islam. Tetapi yang paling besarnya ada 10. Hadirin yang melakukan jami'an, kita akan sebutkan dengan cepat 10 yang disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam. Yang pertama adalah asyirku, kesyirikan. Sekali lagi kaum muslimin, kita berbicara hukum umum, tidak sedang berbicara hukum individu perorangan. Sekali lagi, hati-hati, jangan gegabah. Karena khawatir kita, Pak. Ada seorang punya orang tua melakukan hal yang membatalkan. Contoh, berbuat kesyirikan. Kemudian anaknya serta-merta mengkafirkannya. Padahal belum tentu, karena bisa jadi jahil. Anaknya mengkafirkannya. Begitu ditanya, engkau mengkafirkan bapakmu, apakah itu sudah melalui tahapan penasihatan, penungguran, penjelasan? Belum pernah. Ya jangan tergesa-gesa. Coba tanyakan ke bapakmu. Bapak muslim atau musyrik? Wow, langsung kesuh. Saya ini muslim dari kecil, gak mau disebut musyrik. Loh, bapak melakukan perbuatan ini, loh apa itu syirik? Bisa jadi dia tidak tahu. Atau bisa jadi, itu sudah tradisi, itu bukan agama, kebiasaan. Orang banyak seperti itu, jahil. Karena itu jangan gegabah. Karena kalau sudah berani seorang mengatakan kamu kafir atau kamu musyrik, maka sudah terputus. Terputus apa? Tidak boleh mendoakannya. Ketika sudah mati, tidak boleh kita berbuat, terputus. Maka berarti tilawikum muslimin, jangan bermudah-mudahan seorang itu mengkafirkan secara individu. Yang akan kami sampaikan hukum umum ada 10. InsyaAllah akan kami sampaikan dengan cepat setelah adzan isya. Sepertinya sudah masuk adzan. Tafadhal yang adzan, yang mau berwudu, tafadhalu barakallahu fikum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada 10 pembatal keislaman, dan ini adalah yang paling besarnya, mayoritasnya, kemudian tercabang dari sini sekian banyak hal. Yang pertama adalah kesyirikan. Kesyirikan ya kaum muslimin, definisinya seperti disebutkan oleh Nabi, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kesyirikan adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang menciptakan. Syirik dalam doa, syirik dalam hal meminta rizki, syirik dalam hal macam-macam. Dan bentuknya bercabang, sekian banyak cabang, cabang kesyirikan. Termasuk tatayur, termasuk jimat-jimat. Itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Tolak bala dengan berbagai macam caranya. Itu semua adalah bentuk kesyirikan. Orang yang berbuat syirik wa kaum muslimin, maka Allah tidak akan memaafkan dosanya ketika kesyirikan itu sampai dia mati dan tidak bertobat darinya. Sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan surat An-Nisa ayat yang ke-116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay syuraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa dosa syirik. Dan sesungguhnya Allah akan mengampuni orang yang membawa dosa syirik. Mengampuni dosa orang yang mati dengan membawa dosa dibawa kesyirikan. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Hadumakan, ini sangat jelas. Bahwasanya barang siapa yang dia dulunya muslim, kemudian dia melakukan kesyirikan, syirik besar, maka dia keluar dari Islam. Apa sajakah itu? Dalam kitab Tauhid yang sedang dibaca oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Umar Sawid, dengan syarahnya Fathul Majid, di situ disebutkan sekian jenis bermacam-macam. Pahami betul apa itu syirik, akan selamat kita darinya. Kenapa? Karena kesyirikan itu disebutkan dalam kitab Al-Hawadith Wal-Bid'ah, likulli baladin lahu hakim. Setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki juru kunci yang akan menyebarkan kesyirikan. Kesyirikan di wilayah pesisir ini adalah ini. Orangnya yang menyebarkan kesyirikan itu ya macam-macam. Kesyirikan di bukit ini, kesyirikan di gunung ini, kesyirikan di ini. Setiap wilayah ada orang-orang yang menyebarkan kesyirikan berkaitan dengan daerah tersebut. Daerah sini ada kuburan yang diagungkan, corongnya banyak. Di sini tempatnya kesyirikan. Di sini ada pohon keramat, banyak orang yang bertapa di bawahnya, membakar dupa dan sebagainya. Likulli baladil haqqin, setiap daerah punya ciri khas kesyirikannya masing-masing. Kalau kita paham apa itu makna dan apa itu pengertian definisi syirik, maka kita bisa menghukumi, oh ini syirik, cuman beda saja apa pelakunya, beda saja tempatnya. Kalau dulu zatu anmat, Sekarang ini ya pohon besar yang dikeramatkan. Dulu disebut al-azaim. Sekarang disebut jimat-jimat dengan berbagai macam jimat. Ada jimat pring petuk. Petukan kami sapa janin ki, Pak. Ada jimat kantong macan. Sejak kapan macan bisa bikin kantong? Ini jimat, macam-macam jimat itu. Pahami apa itu kesyirikan. Kita hanya sekedar global, Pak. Yang kedua, an-nakidul tsani, ar-riddatu 'anil Islam mukhtaran ilal yahudiyyati aw nasraniyyati aw ghairihima. Pindah agama. Merubah agama yang tadinya Islam menjadi selain Islam ke agama manapun, itu dihukumi dengan murtad. Dalam Islam hukumnya dibunuh, Pak. Rasul mengatakan dalam hadits Ibn Abbas, man baddala dinahu faqtuluh. Riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Agar supaya tidak bermudah-mudahan orang itu berpindah-pindah agama. Murtad. Sudah kami sampaikan tadi sebelum maghrib. Kekafir itu ada dua jenis. Kafir asli. Yang dia dari kecil memang kafir. Agamanya bukan Islam. Mereka dikatakan kafir dalam satu surat, qul ya ayyuhal kafirun. Orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah sama sekali, mereka beribadah kepada selain Allah. Adapun kalau orang awalnya muslim, kemudian dia sampai dewasa tiba-tiba ganti agama mengikuti suaminya atau mengikuti istrinya, pindah agama, kadangkala dengan notaris terang-terangan, ini murtad namanya. Kekafiran dari jalur apa? Murtad. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, adanya orang-orang yang murtad. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, ini menunjukkan adanya dosa murtad. Dan dosa itu dilakukan oleh orang yang tadinya beriman, kemudian dia keluar dari iman menuju kepada kekafiran. Sebut juga dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang dia mengkafiri keimanannya. Dulu dia masyaallah mukmin, namun dia kemudian kafir, keluar dari keimanan. Maka sungguh telah habis seluruh amal kebaikan yang telah lalu. Yang ketiga, man lam yukaffiru al-kafira yahudiyan kana wa nasraniyya wa majusiyya aw mulhida wa ghairi dhalik. Yang ketiga, pembahasannya panjang namun kita hanya global saja. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahud dan Nasara dikafirkan dalam Al-Quran oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, laqad kafara alladhina qalu Uzair ibn Allah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair putra Allah. Nasara disebutkan dalam surat Al-Maidah yang ke-17, Allah sebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa Al-Masih ibn Maryam, atau yang mengatakan thalith thalatha, sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalith thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu terdiri dari tiga unsur, trinitas kalau bahasa kitanya. Bahasa mereka, bukan bahasa kita. Hah? Tiba-tiba ada orang mengatakan Yahudi tidak kafir, Nasara tidak kafir. Yahudi dan Nasara saudaranya kaum muslimin. Pluralisme. Mereka juga nabinya dari Allah, Musa. Nasara nabinya juga utusannya Allah, Rasulullah Isa. Umat Islam juga nabinya dan rasulnya dari Allah. Jadi sama-sama punya rasul, punya nabi, punya kitab suci. Mereka muslimin, agama samawi kata mereka. Agama dari langit. Kenapa kok kalian kafir-kafirkan Yahudi muslim di zamannya? Membikin syubhat. Mereka muslimin di zamannya Musa, yang beriman kepada Musa. Mereka muslimin di zamannya Isa, yang beriman kepada Isa. Di zamannya mereka. Setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, utusan kepada semua umat manusia, mereka menjadi kafir karena tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apalagi itikadnya kayak tadi, mengatakan Tuhan itu Trinitas, Uzair itu anak Allah. Kafir mereka. Hadirin makan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma min ahadin yasma'u bi." Tidak seorang pun mendengar tentangku, "wa lam yu'min bi." Disebutkan di situ Yahudian kana au Nasrania. Tidak seorang pun di antara manusia mendengar tentangku, sama saja dia kaya Yahudi atau Nasara, "wa lam yu'min bi." Namun dia tidak mau beriman kepadaku, maka dia kafir. Kenapa? Karena Nabi kita diutus oleh Allah kepada semua umat manusia. Tiba-tiba ada orang yang membela-bela keyakinan pluralisme. Mereka juga muslimin, mereka saudara kita. Mereka bukan orang kafir. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang seperti ini adalah orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan firman Allah dalam Al-Quran ketika Allah mengkafirkan mereka Yahudi dan Nasara. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Di antara dalilnya disebutkan yang tadi kami bacakan dalam surat An-Nisa yang ke-150 dan 151. Mereka menerima Islam sebagian dan menolak Islam sebagian, di antara yang dia tolak dalam bab ini. Allah sebutkan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sunya orang-orang yang mengkafiri Allah dan rasulnya, yang mengingkari Allah dan rasulnya, wa yuridun ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dengan rasul-rasulnya. Wayakulu nu'minu biba'din, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian, wa nakfuru biba'din, dan kami mengingkari pada sebagian. Sebagian dia terima, saya muslim kok, diterima. Sebagian ditolak. Pejuang pluralisme mereka adalah dari kalangan muslimin. Anehnya, berupaya bagaimana umat Islam bisa menerima Yahud dan Nasar. Mereka ini, oh kami beriman. Kami beriman, rukun Islam, rukun iman. Mereka mengerti itu. Tetapi mereka mengingkari pada sebagian yang lain. Wiridun ittakhudu baina dhalika sabila. Dia menginginkan untuk membuat sebuah jalan. tidak iman secara total, tidak kafir secara total, namun dia mengimani yang diimani, dia mengkafiri yang dikafiri, tengah-tengah. Enggak iman total, tidak kafir total. Ini mereka. Maka Allah sebutkan pada ayat yang ke-151, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sejatinya. Orang-orang kafir yang sejatinya. Wa'adadna lil kafirina 'adzabun muhina. Dan telah kami siapkan bagi mereka orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Ini sudah habis waktunya, Pak. Ada 10 baru 3. Pribun. Lanjut. Dipercepat nih, Bang, ya. Yang keempat adalah orang yang meyakini adanya bimbingan, petunjuk lebih baik daripada petunjuknya Rasul. Atau meyakini adanya hukum yang lebih baik daripada hukumnya Rasul. Rincinya sangat panjang. Namun karena sekali lagi sempitnya waktu, kita masuk yang kelima. Man abghada syai'an mimma jabir Rasul wala amila bihi faqad kafar. Orang yang membenci salah satu di antara ajarannya Rasul, walaupun dia mengamalkannya, maka dia tetap kafir karena membenci. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Muhammad ayat yang ke-8 dan ke-9, walladzina kafaru fata'sal lahum wa dhalla a'maluhum. Bagi orang-orang yang kafir, binasalah mereka dan sesatlah perbuatan mereka. Siapakah yang dimaksudkan di sini? Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Mereka kafir dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hapuslah seluruh amal mereka. Membenci. Katakanlah ada 100 ajaran, dia benci satu saja, maka hal itu memurtadkan. Yang keenam, manistazha billahi wal rusul. Orang yang menghina Allah, menghina Rasul, mencemooh, mengolok-olok agama, Al-Quran maupun Sunnah. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian menghina? La ta'tadiru. Tidak ada lagi alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian tadinya beriman. Ayatnya banyak, namun sekali lagi tidak bisa kita membacanya dengan rinci. Yang ketujuh, as-sihru, ilmu sihir. Dengan berbagai macam bentuknya, perdukunan, tukang bedek. Tahu tukang bedek, Pak? Tukang tebak. Nyilih tangannya ngenetek, tiliki. Wah, okay. Tanganmu main temen. Garisnya dibaca sama dia. Terus disebut, kamu sebentar lagi jadi orang kaya. Ramalan. Ini termasuk kesyirikan jenis as-sihr. Masuk. Makanya jangan biarkan ujuk-ujuk kok tangannya ditarik. Dan setelah diberitahukan ramalan, jenengan merasa senang. Itu menunjukkan Anda percaya berarti. Itu kesyirikan, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kedutan, ngerti kedutan, Pak? Tangannya kedutan, harap terima duit ya. Kedutan matanya. La haula wala quwwata illa, orang bodoh. ya, tidak memiliki ilmu tauhid, dipermainkan oleh syaitan. Itu mimbab apa? Kalau diyakini bab tatoyur. Oh ini cilaka ini. Yang kedutan apa? Tangan kiri. Anapa gitu. Ibarat dia melihat cecek jatuh. Sibuk dia. Ada apa ini? Nabrak kucing. Bali-bali selamatan. Ya, kayak panganan undang tangga. Anapa gitu kepungan dadakan. Terus nabrak kucing kok. Walajan. Ya karena mereka tidak tahu tentang apa? Tauhid. Sihir macam-macam jenisnya. Di antara dalilnya disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam, hadis disebutkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi kita menyatakan innar ruqa wat tamaim wa tiwala tasyirkun. Sesungguhnya mantra-mantra termasuk di sini adalah jamba-jambi, komat-kamit. Wat tamaim jima-jima. Wat tiwala ta ilmu-ilmu pelet. Dan yang jenisnya itu semua adalah syirkun, syirik. Kenapa? Karena tidak akan mungkin itu terjadi kecuali dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan bangsa jin. Ilmu pelet, ilmu ketek, ilmu macan, ilmu kebal, itu semuanya kalaulah ada, itu semua adalah sihir. Masuk padanya bab yang ke-7 dan itu panjang pembahasannya. Yang ke-8 adalah munasaratul kafirin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, membela orang kafir dalam menyerang kaum muslimin. Disebutkan di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat yang 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian wahai umat Islam yang mencintai orang-orang kafir, berloyal kepada mereka, membela mereka, membantu mereka, fa innahu minhum, maka sungguh dia adalah bagian dari mereka. Ini sangat jelas sekali. Sebutkan juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-149 sampai 150. Yang ke-9, menetakada nabad an-nas yas'u al-huruj 'an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembatal keislaman yang ke-9 adalah keyakinan adanya seorang yang boleh untuk keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal seperti keyakinan kaum sufi yang mengatasnamakan apa tingkatan syariat, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat, dia sudah tidak lagi terkena hukum, tidak ada kewajiban, tidak ada larangan, semuanya boleh. Tidak wajib sholat, boleh untuk melakukan zina karena diyakini dia telah menyatu dengan Tuhannya. Ini juga keyakinan yang mengkafirkan pelakunya. Dan yang ke-10 kaum muslimin, ini diantara dalilnya disebutkan hadis Nabi. Kita bacakan ayatnya, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158. Disebutkan dalam hadisnya, wallahi, Nabi kita bersumpah, dulu ada sebuah kejadian, Umar membawa beberapa lembaran Taurat. Kita tahu Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Umar membawanya. Langsung Rasul menegaskan dan mengingatkan, kitab itu walaupun munazzal min indillah, turunnya dari Allah Azza wa Jal, kitab yang besar di zamannya dan diberlakukan di zamannya, namun di zamannya Nabi Muhammad itu semuanya tidak diberlakukan, sudah terhapus. Rasul kemudian mengingatkan, wallahi lau kana Musa hayyan lamawasahu illa tibai. Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Nabi Musa sekarang ini masih hidup, mawasahu, tidak boleh baginya illa tibai, kecuali harus mengikutiku. Tidak boleh bagi Nabi Musa mengerjakan Taurat. Demikian pula dengan Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman. Nabi Isa jadi Rasul atau bukan Pak di akhir zaman nanti? Hah? Jadi Rasul atau bukan? Bukan. Berarti namanya Pak Isa. Bukan lagi Nabi. Tetap beliau Nabi dan Rasul, tetapi tidak membawa syariat baru. Ya tetap Rasulullah beliau. Ya, Nabiullah, tapi tidak membawa syariat baru. Mana buktinya? Beliau salat di belakang Imam Mahdi. Beliau mengamalkan, lakukan keadilan yang ada dalam din Islam, tidak membawa Injil sama sekali. Wah, kada. Sehingga tidak ada satupun manusia yang hidup dari zaman Nabi sampai akhir zaman kelak yang boleh untuk tidak melakukan Islam. Harus melakukan Islam. Kalau tidak melakukannya, maka dia bukan muslim alias kafir. Yang ke berapa tadi? Terakhir nggih. Adal i'radu an dinillah, seorang yang meninggalkan agama Allah. I'rad, berpaling. Apa makna berpaling? Perhatikan, ini banyak terjadi, Pak. La yata'allamu wa la ya'malu bih. Orang yang tidak mau belajar ilmu agama dan tidak mau mengamalkannya, betul-betul dia berpaling. Walam yarfa bidzalika ra'san, mengangkat kepala untuk mendengarkan ilmu, enggak mau, meninggalkan. Apa urusan agama? Urusan agama, ngapain belajar Al-Qur'an, ngapain belajar hadis? Orang untunge. Banyak orang yang seperti itu. Sekolah apa ngaji kok sih? Orang bedakan antara sekolah dengan ngaji. Begitu anak kita membaca Al-Quran dengan baik, lagu itu lu ngaji, orang sekolah jenengane kowe. Ilmu agama disepelekan, ilmu dunia diangkat tinggi-tinggi. Bahkan kalau ada orang tidak belajar agama, hanya dunia, tidak ada yang mengingkarinya. Kamu kenapa dunia tok agamanya dening orang? Tidak. Tapi sekarang ini kalau ada orang anak belajar agama, diingatkan, aja agama baik, dunianya digolet. La haula wala quwwata illa billah. Itu kebanyakan orang. Padahal ini sebab kemurtadan. Tidak mau belajar, apalagi sampai mengamalkannya. Manakah dalilnya itu? Dalilnya disebutkan dalam surah Al-Kahf. Ayat yang ketiga. Allah berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang yang kafir, mereka adalah orang-orang yang berpaling, meninggalkan segala apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.